Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Syederalun, Berita Malam edisi hari ini, Selasa 30 Juli 2019, dibacakan Ilham. Dinsos tangkap 20 gepeng yang beroperasi di Lok Sumawe. Rumah wartawan Serambi Indonesia diduga dibakar OTK di Aceh Tenggara. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, tim URC Polres Aceh Utara mengamankan puluhan siswa SMP dan SMA karena bolos sekolah pada Selasa pagi. Siswa bolos sekolah ini terjaring razia polisi saat asik nongkrong di kafe dan bermain game PUBG. Kasat Sabahara Polres Aceh Utara, Ibtu Hendra Gunawan Tanjung mengatakan para siswa bolos ini diamankan saat patroli penertiban dan pembinaan pelajar. Dari hasil patroli hari ini, ada 30 siswa terdiri dari SMP dan SMA yang diamankan. Mereka diamankan sedang asik bermain game PUBG dan Mobile Legends di kafe saat jam belajar. Selain siswa bolos, petugas juga mengamankan sepeda motor mereka sebanyak 13 unit. Menurut Ibtu Hendra, sebagian dari siswa yang bolos sempat masuk sekolah setelah meletakkan tasnya di ruang kelas, lalu mereka keluar untuk bermain game di kafe yang menyediakan fasilitas Wi-Fi. Para siswa bolos ini dibina dan dihukum mencabut rumput di halaman Mapolsek. Setelah diberi peringatan, mereka dijemput orang tuanya masing-masing. Syederalun, sebanyak 20 gelandangan dan pengemis atau gepeng yang kerap beroperasi di Kota Lok Sumawe terjaring razia. Keberadaan para gepeng ini dinilai telah meresahkan. Kepala Dinas Sosial Kota Lok Sumawe, Ridwan Jalil, mengatakan para gepeng ini diamankan saat beroperasi di trotoar jalan, kawasan pertokoan, di kafe, pasar, dan persimpangan lampu merah. Total ada 20 orang yang terjaring razia gepeng. Aksi mereka meminta-minta sudah meresahkan masyarakat. Ridwan menyebut para gepeng yang diamankan itu kemudian didata untuk mengetahui asal-usul tempat mereka berdomisili. Ternyata sebagian besar gepeng diketahui berasal dari Aceh Utara. Dinsos akan memanggil keluarga gepeng yang diamankan ini. Bagi gepeng yang tidak punya keluarga, maka ditempatkan di panti lansia. Syederalun, rumah Asnawi Lui, wartawan Serambi Indonesia yang bertugas di Aceh Tenggara, di desa Lawe Loning Aman, kecamatan Lawe Sigalagala, terbakar pada Selasa dini hari, sekitar pukul 1.30. Ada dugaan rumah korban dibakar orang tak dikenal. Api menghanguskan mobil dan bagian depan rumah serta isinya. Asnawi mengatakan ia mengetahui rumahnya terbakar saat api telah membumbung tinggi. Saat kejadian, Asnawi dan keluarganya sedang terlelap tidur. Ia kemudian terbangun karena mendengar teriakan histeris tetangganya. Saat itu Asnawi mendapati api telah membesar di bagian garasi dan menjalar ke dalam rumah. Dalam hitungan detik, rumah milik wartawan Serambi ini hangus terbakar. Bahkan mobil yang diparkir di garasi ikut hangus. Asnawi mengalami kerugian mencapai 400 juta rupiah. Sebanyak 4 unit armada pemadam diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Asnawi menduga api berasal dari pintu depan garasi mobilnya. Ada dugaan orang tak dikenal berupaya membakar bagian depan garasi mobil hingga api menjalar ke dalam rumah. Petugas Polsek Lawe Sigalagala sudah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Petugas tim identifikasi Polres Agara juga telah melakukan olah TKP dan menyelidiki pelakunya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, sebuah rumah di desa Toweren, kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, terbakar Selasa pagi. Api melalap habis rumah panggung berkonstruksi kayu. Kasih Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah, Iqbal, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 9.40. Rumah yang terbakar adalah milik Sabri, PNS yang bertugas di Pemkab Bener Meriah. Ia tinggal di rumah bersama istri dan 3 anaknya. Iqbal mengaku belum diketahui penyebab kebakaran rumah milik Sabri itu. Saat kejadian, hanya istri Sabri yang ada di rumah. Namun informasi sementara, api diduga berasal dari dapur. Petugas mengerahkan 4 armada pemadam ke lokasi setelah mendapat laporan dari warga. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.15. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun harta benda milik korban ikut hangus terbakar. Sederalun, 2 unit rumah di pusat pasar Kota Brunun, Gampung Barona, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi, ludes terbakar Selasa siang. Kedua rumah ini masing-masing milik Iliknya Aman dan milik Hasbi Gade. Sulaiman, warga setempat, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 12.15. Ia menjelaskan sempat melihat warga berteriak kebakaran saat hendak pergi ke masjid untuk salat zuhur. Dalam waktu singkat, api langsung membumbung tinggi membakar rumah semi permanen miliknya Aman hingga rata dengan tanah. Si jago merah juga menjalar ke rumah milik Hasbi Gade yang berada persis di sampingnya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kebakaran diduga dipicu konsleting listrik karena saat kejadian kondisi rumah miliknya Aman tidak ada penghuni. Sederalun, warga Gampung Lamrung, Krung Barona Jaya, Aceh Besar, menangkap pasangan non-muhrim asal Pidi karena berduaan di salah satu rumah kontrakan di desa itu. Keduanya telah beberapa malam dicurigai hingga akhirnya didatangi warga Senin dini hari kemarin. Kecil Lamrung Darwin membenarkan kejadian itu. Darwin mengatakan pasangan non-muhrim itu digerebek pemuda gampung karena tak melapor dan membuat warga resah. Menurut Darwin, gampung yang dipimpinnya itu memang memiliki aturan wajib lapor bagi tamu yang menginap 1x24 jam. Sementara pemilik rumah kontrakan mengaku tak bersalah karena kedua pelaku mesum sebelumnya mengaku sudah menikah. Namun saat diperiksa oleh para pemuda, mereka berdua ternyata belum menikah dan mengaku hendak menikah. Para pemuda yang kesal dengan ulah mereka kemudian membawa keduanya ke menasah desa setempat. Bahkan pasangan non-muhrim itu sempat dimandikan oleh para pemuda. Saat ini pasangan mesum itu sudah dijemput keluarga masing-masing. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah ini secara damai dengan membuat surat perjanjian. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Selasa 30 Juli 2019. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.